طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخوتي في الله، para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya, atau Roja di kota lain, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung kepada kajian kita di sore hari ini, juga pemirsa Roja TV, pemirsa TV-TV Sunnah lain di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan kondisi di alam kubur. Sekarang kita bahas keterkaitan antara ruh dengan badan. Keterkaitan ruh dengan badan ada lima jenis, lima keadaan yang berbeda. Ruhnya itu juga, badannya itu juga. Seperti kita ada ruh, ada badan. Kita sekarang sedang mengalami tipe atau jenis keterkaitan yang kedua. Adapun keterkaitan yang pertama adalah keterkaitan ruh dengan badan ketika kita semua masih berada dalam perut ibu berupa janin. Tadinya hanya badan, diproses berkembang oleh Allah Azza wa Jalla sampai usia 4 bulan. Ketika usia kandungan 4 bulan, ditiupkanlah ruh kepada badan, menyatulah. Maka 4 bulan masa kandungan tersebut barulah ada gerakan di dalam perut ibu. Adanya dicabut, diberi berbagai macam penyakit, musibah, menderita. Mungkin itu di dunia. Ada juga yang diberikannya di alam barzakh. Karena banyak orang-orang kafir yang ketika di dunia tidak menderita atau hanya sedikit. Mereka berkuasa, mereka berpangkat, mereka banyak pengikut, mereka banyak uang, senang. Mereka di alam barzakhnya diazab. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bagi orang-orang zalim ada azab sebelum azab akhirat. Azabnya di bawah kadar azab di akhirat. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Maksudnya adalah alam barzah. Dan ini menjadi dalil ayat yang menjelaskan tentang adanya azab kubur bagi mereka. Ini dalil yang kedua. Yang ketiganya firman Allah dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 45 dan 46. Allah Azza wa Jalla menyatakan, kata Allah, فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَةِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah menyelamatkan Musa dari kejahatan makar mereka, makar Fir'aun. Nabi Musa dan pengikutnya Allah selamatkan. Wahaqa bi ali fir'auna sul adab. Lalu azab yang buruk justru meliputi, mengelilingi, merubung bala tentara Fir'aun. Itu ketika di dunianya. Setelah mereka mati masuk ke alam kubur, Allah menyatakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Neraka dihembuskan kepada mereka setiap pagi dan petang. Ini di alam kubur. Wa yauma taqumu sa'a, dan nanti pada saat hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkan bala tentara Fir'aun ini ke azab yang lebih dahsyat. Di akhirat lebih dahsyat. Tapi sebelum di akhirat, sekarang setiap pagi dan petang ke kuburan mereka, ke alam kubur mereka dihembuskan api neraka. Panasnya, baunya, kengeriannya bertiup ke alam kubur mereka. Terus setiap hari, setiap pagi dan petang. Dan ayat ini menjelaskan tentang dua jenis azab. Azab di dunia berupa dua jenis azab. Pertama, azab di alam kubur berupa dihembuskannya api neraka ke alam kubur mereka, dan nanti di akhirat di neraka Fir'aun akan dimasukkan ke azab yang jauh lebih dahsyat. Inilah dalil ketiga dari Al-Quran. Dalil keempat diterangkan dalam surah Al-Waqi'ah dari ayat 83 sampai 94. Ada 11 ayat di dalam surah ini. Allah berfirman, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين. Kata Allah, kenapakah apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, saat itu kalian melihat, dan kami lebih dekat kepadanya dibanding kalian, tapi kalian tidak melihat? Kenapa kalau memang kalian tidak dikuasai oleh Allah, kenapa kalian tidak kembalikan itu ruh ke dalam badan kalian kalau kalian orang benar? Tapi kan mereka tidak bisa, ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, mereka tidak bisa mempertahankannya, memasukkannya kembali ke dalam badan untuk melanjutkan hidupnya. Enggak. Lepas gitu aja. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau memang benar kalian tidak dikuasai oleh Allah, kenapa tidak dikembalikan itu ruh ke dalam jasadnya untuk melanjutkan kehidupan dan menghindari kematian? Sudah mati masuk ke alam kubur. Maka ada tiga golongan nasib manusia di alam kubur. Pertama, fa'amma in kana minal muqarrabin. Adapun kalau ruh ini termasuk orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah. Farauhun wa ruihanun wa jannatun na'im. Dia akan mengalami kenyamanan, ketenangan, dan rizki yang melimpah serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah yang disebut as-sabiqun atau al-muqarrabun. Golongan terbaik di antara semua golongan yang ada. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun kalau dia ini termasuk golongan kanan, ini juga golongan orang mukmin, ahli surga. Fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan atas kamu, hei golongan kanan. Ini juga dapat nikmat kubur. Nah, yang bahaya, yang memprihatinkan golongan yang ketiga. Wa amma in kana minal mukadzibin dhallin, adapun kalau dia termasuk orang yang mendustakan dan orang yang sesat. Fanuzulum min hamim waliyadzu billah, dia akan memperoleh hidangan jamuan dari hamim, air yang sangat panas dengan panas yang puncak. Wa tasliyatu jahim, dijerumuskannya ke dalam neraka jahim. Nah, ini tiga golongan manusia: al-muqarrabun, ashabul yamin, dan ashabul shimal. Ashabul shimal, ashabul yamin dan al-muqarrabun dapat nikmat kubur, dapat nikmat akhirat. Adapun yang ketiga, ashabus syimal, golongan kiri, dapat azab kubur dan juga dapat azab akhirat yang jauh lebih dahsyat. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan al-muqarrabun, memperoleh nikmat kubur, selamat dari fitnah kubur dan terhindar dari azab kubur. Memperoleh surga yang tertinggi, dihindarkan, dijauhkan, diselamatkan dari api neraka. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam golongan seperti itu. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang berbicara tentang adanya alam kubur, baik nikmat ataupun azab. Adapun hadis jauh lebih banyak lagi. Hadis-hadis tentang alam kubur, azab kubur, nikmat kubur mencapai derajat mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu hadisnya banyak dari banyak sahabat, tapi lafaz-lafaznya berbeda, isi redaksinya berbeda, tapi temanya sama, satu, yaitu tentang adanya alam kubur, baik fitnah kubur, nikmat kubur ataupun azab kubur. Kita akan bawakan beberapa hadis saja di antaranya. Pertama, hadis sahihain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiy alaihi salatu wasalam marra bi qabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah thumma da'a bi jaridatin fashaqqaha nisfain faqal la'allahu yukhaffifu anhuma malam ya ibisa. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau berhenti. Lalu berkata, sesungguhnya penghuni dua kuburan ini dua-duanya sedang diazab. Tapi dua-duanya tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Enggak, mereka anggap kecil. Dalam riwayat lain, bala innahuma lakabir. Kata Nabi, padahal dua kesalahan ini besar menurut syariat, tapi menurut pelakunya enteng, ringan, tapi diazab. Menunjukkan dua perbuatan ini termasuk dua perbuatan dosa besar, karena diancam dengan azab di alam kubur. Adapun yang pertama adalah la yastatiru minal baul. Pertama, orang ini tidak bersih-bersih setelah kencing. Setelah kencing, mungkin kencingnya di jalan atau di terminal. Di terminalnya bukan di WC umumnya, di ban. Atau kalau orang kebelat gitu ya, lagi di tol, minggir saja, ngumpet saja di mana saja. Tidak dibersihin itu, padahal bisa. Ambil air mineral gitu ya, bisa dibersihkan. Kalau tidak ada air dengan batu, yang ada cari batu, ya, kemudian dibersihkan. Itu secara syar'i, istijmar namanya. Ini tidak. Setelah kencing dibiarkan begitu saja. Walaupun umpah dengan pikiran nanti kalau mau sholat, mau diganti celananya. Tapi saat itu tidak. Itu kan dianggap kecil, ya dianggap enteng. Itu menjadi penyebab orang diazab di alam kuburnya. Adapun yang kedua, dia berjalan kian kemari untuk melakukan namimah. Bahasa kitanya ngadu domba. Maksud ngadu domba bukan domba diadu-adu. Ngadu orang. Orang yang tadinya bersahabat, dia fitnah, dia nukil ucapan seseorang yang buruk disampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya jadi tersinggung, akhirnya balas, akhirnya bermusuhan. Itu ngadu domba namanya. Kesini lapor begini, kesitu lapor begitu, akhirnya rusaklah hubungan di antara kedua. Itu namimah namanya. Jadi itu juga yang menjadi penyebab dia diazab di alam kuburnya. Lalu Nabi SAW meminta sepotong pelepah kurma, lalu dibagi dua, lalu ditancapkan. Lalu beliau menyatakan, semoga hal ini bisa meringankan azab mereka selama pelepah kurma ini masih basah. Dan ini hadis menunjukkan adanya azab kubur. Ini dalil yang pertama dari hadis. Yang kedua, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia berkata, bainama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li bani Najjar ala baghlah wa nahnu ma'ah id hadats bihi fakadat tulqihi fa'idha akbur sita au khamsa au arba'ah. فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراق فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di perkebunan kurma milik Bani Najjar di atas bagalnya, di atas kendaraan kuda, peranakan kuda dengan keledai gitu. Kami sedang bersama beliau saat itu. Tiba-tiba kendaraan yang ditungganginya itu merontak. Hampir melemparkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari atasnya. Tiba-tiba ada 6 atau 5 atau 4 kuburan di sana. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tahu penghuni kuburan ini? Ada sahabat yang berkata, saya ya Rasulullah. Beliau bertanya, kapan matinya mereka? Ditanya, mati dulu ketika masih musyrik. Ini orang-orang musyrik yang dikuburkan di sana. Berkatalah Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya umat ini akan diazab di kubur-kubur mereka. Seandainya aku khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian mendengar azab kubur yang aku dengar. Seperti yang aku dengar. Nabi SAW mendengar jeritan alam kubur. Kita tidak. Seandainya tidak khawatir kita enggak mau menguburkan jenazah, pasti Nabi akan berdoa. Ya Allah, buatkan umat kami bisa mendengar, jadikan umatku bisa mendengar jeritan alam kubur. Tapi kalau kita mendengar jeritan alam kubur, kita gak akan berani ke kuburan. Ada yang mati gak mau dikuburkan, khawatir mendengar jeritan tersebut. Alhamdulillah, Nabi SAW tidak berdoa demikian. Sehingga kita adem ayem saja tidak mendengar jeritan dari alam kubur karena disiksa di alam kubur. Hadis kedua ini menjelaskan tentang adanya azab kubur. Hadis ketiga, juga dalam Sahih Muslim, juga dalam semua kitab-kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba: min adzab jahannam, wa min adzab al-qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal." Apabila kalian sudah selesai dari doa tahiyat akhir, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari empat perkara. Pertama, dari azab jahannam. Kedua, azab kubur. Ketiga, fitnah kehidupan. Keempat, fitnah kematian. Kelima, fitnah al-Masih ad-Dajjal. Berlindung, Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari empat ini. Pertama, dari azab jahannam, yang kedua dari azab kubur, ketiga dari fitnah hidup dan fitnah mati, keempat dari fitnah dajjal. Dan hadis sahih ini menjelaskan azab kubur itu ada. Kalau enggak ada, enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berlindung dari azab kubur. Dalil keempat. Dalam Sahihain dari Abu Ayyub radhiyallahu an, dia berkata, "Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabatish syams fa sami'a sautan fa qala yahudun tu'adzabu fi quburiha." Suatu saat Nabi SAW keluar dari rumah dan saat itu matahari sudah tenggelam. Lalu beliau mendengar sebuah suara. Beliau berkata, itu Yahudi sedang diazab di kuburnya. Dan itu menunjukkan adanya azab kubur. Hadis kelima masih dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Dakhalat alayya ajuzan min ujuzil yahudil Madinah. Faqalat inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim. Qalat fakadzabtuhuma. Falam un'im an usaddiqahuma. Qalat fakharajata. Wadakhala alayya Rasul alaihi salatu wasalam. فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمع يهودين. Rasanya tidak serg kalau aku membenarkan mereka. Lalu setelah itu keluarlah kedua wanita Yahudi ini. Lalu masuklah Rasulullah SAW menemui aku. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya dua wanita tua Yahudi tadi, dua wanita tua itu, dua wanita Yahudi Madinah masuk menemui aku. Kedua-duanya menyangka bahwa penghuni kubur akan diazab di kubur-kubur mereka. Maka Nabi SAW menjawab, benarlah kedua wanita tadi. Sesungguhnya para penghuni kubur akan diazab dengan azab yang ceritanya terdengar oleh seluruh binatang. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat Rasul SAW setelah itu di dalam salatnya kecuali beliau berta'awudz, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis ini juga menjadi dalil tentang adanya azab kubur. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Saking banyaknya, Para ulama menilai hadis tersebut mencapai derajat mutawatir maknawi. Ada dua jenis hadis mutawatir, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi itu lafadznya mutawatir, semua perawi hadis meriwayatkan hadis itu dengan lafadz yang sama, tidak ada perbedaan. Salah satu contoh hadis yang disepakati mutawatir lafzi, lafadznya mutawatir adalah hadis yang menyatakan mengkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku secara sengaja, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ini mutawatir lafzi, lafadznya sama. Kalau mutawatir maknawi, lafadznya beda-beda. Tapi temanya sama, materi yang dibicarakannya sama, yaitu tentang perkara itu. Contohnya tentang azab kubur, nikmat kubur, pendeknya alam kubur lah. Lafadznya beda-beda seperti tadi, tapi temanya sama tentang alam kubur. Maka itu disebut dengan mutawatir maknawi. Kalau mutawatir pasti sahih, tidak ada mutawatir yang hasan atau dhaif, apalagi maudhu. Oh, hadis mutawatir ini maudhu, enggak ada yang seperti itu. Mutawatir pasti sahih, baik lafzi ataupun maknawi. Termasuk hadis-hadis tentang dajjal anatullahi alaih, mutawatir maknawi. Banyak hadisnya, lebih dari 45 hadis tentang masalah ini, tapi lafadznya berbeda-beda. Cuma temanya satu, tentang dajjal. Ini juga begitu, tentang alam kubur. Temanya satu, yaitu alam kubur, tapi lafadznya berbeda-beda. Mutawatir maknawi. Dan mutawatir ini baik lafzi ataupun maknawi, qat'iyud dilalah. Sama dengan Al-Quran Al-Karim. Maka wajib kita meyakini apa yang dijelaskan dalam isi hadis ini, isi dalam hadis ini, apalagi ditunjang dengan ayat yang menyatakan bahwa alam kubur ini ada, yang di dalamnya ada tiga poin, ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Fitnah kubur berupa pertanyaan di alam kubur. Azab kubur berupa siksa dengan beragam jenisnya sesuai dengan jenis dosa yang mereka lakukan ketika di alam dunia. Dan nikmat kubur adalah nikmat yang teralami oleh para penghuni kubur. Mereka tidak terbelenggu dengan azab, makanya mereka bebas. Dari sinilah para ulama menyatakan bahwa orang-orang yang mengalami nikmat kubur, mereka bisa saling berkunjung satu sama lain. Berkunjung kepada sahabatnya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada kawan dekatnya. Mereka bisa melakukan itu di alam kuburnya. Kalau memperoleh nikmat kubur, ataupun yang memperoleh azab kubur tidak bisa, karena harus mengalami azab. Walaupun ini perkara yang tidak masuk di akal kita, perkara gaib, tapi ditegaskan oleh Quran, diterangkan dalam hadis, wajib kita percayai. Karena sumbernya dari wahyu. Dan ini termasuk salah satu karakter pokok yang enggak bisa dipisahkan dari seorang mukmin yang bertakwa. Allah menyatakan, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Orang takwa adalah orang yang beriman kepada perkara gaib. Selama perkara gaib itu diterangkan oleh Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Tak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Lalu Allah memberitahukan perkara gaib ini kepada Rasulnya, lalu oleh Rasul disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih kepada kita. Wajib kita yakini. Adapun kalau bukan bersumul dari Rasul alaihi salatu wassalam, enggak boleh berita gaib itu kita percayai. Allah berfirman dalam surah Jin, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nah, kalau Rasul baru tahu perkara gaib karena diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla, maka wajib untuk kita yakini, untuk kita percaya. Salah satu tentang azab kubur, wajib kita meyakininya. Dan dampak dari meyakini adanya alam kubur luar biasa besarnya. Itu menjadi pengerem. Kita mau berbuat dosa, ingat kepada azab di alam kubur akibat dosa ini, akhirnya kita enggak jadi. Kita mau menggibahi, ingat hadis orang yang menggibahi orang lain tuh kukunya nanti panjang lalu dicakar-cakarkan kepada badannya dan wajahnya sehingga berlumuran darah, ngeri, akhirnya enggak jadi. Kita mau makan riba, bermain dalam usaha yang mengandung unsur riba, ingat kepada hadis tentang azab kubur bagi orang-orang yang makan riba. Dia akan kelelep, tenggelam di sungai darah yang enggak bisa dia itu naik ke daratan. Karena di daratan ada orang yang melempar dengan batu, setiap orang itu akan naik ke darat terus, akhirnya tenggelam di laut darah. Ngeri, akhirnya dia bersihkan usahanya dari riba. Ini dampaknya, dampaknya sangat positif. Oleh karena itu, wajib kita meyakini adanya alam kubur, azab kubur, nikmat kubur, dan fitnah kubur, lalu aplikasikan keyakinan itu dalam bentuk amalan dan sikap dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Ya, ya, saya pikir cukup sampai di sini saja penjelasan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab dan kepada Al-Akhil Fadil Fawas di studio Radio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fiik atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di sore hari ini. Dan ikhwat al-Islam, pendengar serta pemirsa Roja, kita masuk ke sesi interaktif. Bagi Anda pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan kami akan terima untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan. Ya. Baik, masih terputus sepertinya. Kami angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. Ada Ibu Ani di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah mereka yang sudah wafat dan berada di alam barzakh, Allah berikan atau mereka bisa melihat keadaan keluarganya di dunia? Karena sebagian masyarakat meyakini hal tersebut. Apakah benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Ini hal tersebut, apakah benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fik Ibu di Lampung. Apakah orang yang sudah mati masuk ke alam kubur bisa melihat, mendengar apa yang dialami oleh orang yang masih hidup di alam dunia? Baik. Beberapa hadis menyatakan demikian, tetapi dalam momen-momen yang khusus. Tidak di setiap saat selama mereka di alam kubur, tidak. Contohnya ketika mayit sudah dikuburkan, kemudian para pengantarnya pulang ke rumah mereka masing-masing. 7 langkah pengantar itu pulang, bangunlah mayit ini, dan mayit ini mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang mengantarnya. Itu hanya di momen itu. Tapi apakah ini menunjukkan setiap kali esok lusanya ada orang yang ke kuburan, baik ziarah ataupun umpamanya ada orang lain yang mati dikuburkan di sana, banyak lagi orang berdatangan. Apakah si mayit ini mendengar? Tidak ada keterangan tentang hal itu. Oleh karena itu, apa yang diterangkan dalam hadis fahami hanya di momen itu, tidak menunjukkan di setiap saat. Karena apa? Karena momen ketika si mayit mendengar langkah-langkah kaki orang yang mengantarnya adalah momen yang memang dia belum diapa-apakan di alam kubur. Belum ditanya, belum memperoleh azab atau nikmat kubur. Keadaannya masih orisinal. Jadi begitu bangun, terdengar suara langkah-langkah kaki di atas. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia memperoleh fitnah kubur. Ditanya oleh munkar dan nakir. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika dia ditanya, apakah dia masih bisa mendengar suara di atas? Tentu tidak. Konsentrasi fokus kepada pertanyaan. Seusai itu, keadaan berubah. Kalau dia memperoleh azab kubur, dia konsentrasi penuh kepada azabnya, merasakan azab. Tidak peduli lagi kepada apa yang ada di atas, ya. Tidak bisa lagi memiliki kemampuan mendengar atau lagi, apalagi mengetahui. Karena dia mengalami apa yang disebut dengan azab kubur. Kalau dia memperoleh nikmat kubur, salah satu penjelasan nikmat kubur, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan diluaskan di alam kuburnya dengan luas sejauh mata memandang. Dia akan lebih fokus kepada apa yang dia rasakan berupa nikmat kubur. Tak ada keterangan yang menyatakan bahwa orang-orang yang pernah nikmat kubur melihat, mendengar, mengetahui orang yang masih hidup di alam dunia. Tidak ada. Oleh karena itulah maka haruslah difahami bahwa penghuni kubur mendengar suara langkah kaki di atas itu hanya di momen itu secara khusus, tidak di setiap saat selama dia di alam kubur tersebut. Jadi tidak ada keterangan yang menyatakan penghuni kubur bisa mengetahui, melihat, mendengar setiap saat, tidak. Hanya di momen tertentu. Termasuk salah satunya adalah ketika ada orang yang ziarah kubur lalu menyampaikan salam. Dikembalikan lagi ruhnya ke dalam jasadnya ketika itu untuk menjawab lagi salamnya. Di luar momen itu tidak diterangkan bahwa mereka setiap saat bisa mendengar, melihat, dan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang masih hidup. Ya, tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-Ustaz. Bagi Khotol Islam, untuk selanjutnya kami angkat dari pertanyaan, masih dari pesan singkat, qadarullah wa masyafa'ala. Untuk telepon belum bisa kami angkat di sore hari ini. Ada pertanyaan dari pendengar kita di Banten, hamba Allah di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ada riwayat yang disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya akan berputar-putar selama 40 hari. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz, apa yang dimaksud dengan berputar-putar tersebut dan apakah hadisnya sahih? Mohon petunjuknya, jazakallahu khairan. Taib wa jazakallahu khaira, pendengar di Banten. Wallahu a'lam, saya tidak pernah mendengar hadis ini. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu karena keterbatasan. Mungkin betul-betul tidak ada. Hadis ini mungkin saja ada tetapi dengan sanad yang tidak sahih, mungkin maudhu, mungkin dhaif jiddan, ya, atau minimalnya mardud, tertolak. Karena apa? Pertama, setiap kitab yang membahas tentang kematian, tentang ruh, tentang alam kubur, itu tidak mencantumkan hadis tersebut. Padahal hadis tersebut sangat penting untuk dicantumkan bila memang sahih. Itu yang pertama. Kedua, isinya bertolak belakang dengan hadis sahih yang diterima dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma yang pernah kita bahas. Sahih hadis itu riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan imam-imam lainnya, yang menjelaskan perjalanan ruh sejak mulai keluar dari jasadnya. Kalau dia orang mukmin, dibawa ke atas, ke langit, dibukakan pintu langit pertama, kedua sampai ketujuh. Setelah ketujuh Allah menyatakan uktubu kitabah abdi fi'iliyin, catatkan catatan hambaku ini dalam iliyin. Kemudian kembalikan lagi ke tanah, karena aku berjanji dari tanahlah aku menciptakan mereka, ke tanahlah aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pula nanti kami akan mengeluarkan mereka. Lalu dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur untuk kemudian mengalami proses pertanyaan di alam kubur. Hadis ini sahih, sudah kita bahas. Sehingga kalau ada keterangan dari Abu Hurairah tadi bahwa selama 40 hari 40 malam sirah itu akan berputar-putar, maka bertolak belakang dengan hadis tadi. Apalagi dikatakan dalam hadis lain, tujuh langkah para pengantarnya itu pulang, maka ruh itu akan diapa? Akan dibangkitkan. Kemudian ditanya, dia mendengar suara langkah-langkah kaki. Bagaimana mungkin ruh itu akan masih berputar-putar selama 40 hari? Padahal di keterangan lain sudah dikuburkan dan dibangkitkan, ditanya di alam kuburnya. Dari sisi ini diketahui ketidaksahihan riwayat yang tadi. Secara matan, dari aspek matan, saya belum tahu dan belum periksa dari aspek sanad. Tapi insya Allah nanti kita akan cari kedhaifan hadis itu dari aspek sanadnya. Yang jelas dari segi matan bertolak belakang dengan hadis sahih yang pernah kita jelaskan. Insya Allah kalau saya ingat, di hari Jumat yang akan datang saya akan sampaikan hadis tersebut dari aspek sanad ya. Wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi Fawad. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Selanjutnya dari pesan singkat ada pertanyaan dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan sakaratul mautnya orang kafir. Saya pernah mendengar bahwa jika ruhnya mengalami sakaratul maut, maka para malaikat memukulinya dan memaksanya untuk keluar ruh tersebut dari jasadnya secara kasar dan keras. Namun beberapa pekan yang lalu saya mendengar penjelasan dari Al-Ustaz terkait dengan adanya orang kafir yang dicabut nyawanya dengan dibuat tenang tanpa terlihat adanya kesakitan sebagai wujud balasan Allah Subhanahu wa taala di dunia atas kebaikan mereka selama hidupnya. Mohon dari penjelasan terkait dengan dua hal ini Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ini Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Tiba fiik, barakallahu wa jazakallahu khairan, pendengar di Bandung. Betul, dua-duanya pernah saya sampaikan. Orang kafir ketika sakaratul mautnya disiksa di azab. Berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku azab al-hariq." Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka sambil membentak, fadhuku azab al-hariq, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Dan beberapa ayat lain ada yang senada dengan itu, termasuk hadis riwayat dari Al-Bara bin Azib yang tadi saya singgung. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal kafir awil fajir, sesungguhnya orang kafir atau orang fajir, apabila dia sudah sampai di ujung kehidupannya dari kehidupan dunia menjelang masuk ke alam akhirat, nazala ilaihi malaikah minas sama, turunlah kepada mereka para malaikat dari langit, wajah-wajah mereka hitam, Dan mereka datang dengan membawa al-musuh. Al-musuh itu kain yang diambil dari api neraka yang kasar, sakit dan perih. Dan mereka duduk di sekeliling orang kafir yang akan mati. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam hatta yajlisa inda ra'sih. Lalu datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam, dia duduk di samping kepala orang kafir yang akan mati itu, lalu berseru, ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju murka dan kebencian Allah. Keluarlah tapi enggan, dicabut dengan paksa sampai putus urat-urat dan syaraf-syarafnya. Lalu diestafetkan dan disimpan di al-musuh tadi. Nah, ini ayat dan hadis menjelaskan kondisi umum orang-orang kafir, umumnya seperti itu. Tapi di antara keumuman tadi ada beberapa jenis orang kafir yang dikecualikan. Seperti yang tadi diungkapkan dalam pertanyaan, ada orang kafir, dia kafir atau bahkan musyrik, tapi secara sosial dia baik. Suka menolong, suka membantu, ramah ke sesama, ke umat Islam, tidak memusuhi, bahkan simpati, tapi tidak sampai masuk Islam, sampai matinya. Kebaikan orang kafir ini oleh Allah dibalas di dunia, mungkin dengan kekayaan, mungkin dengan kekuasaan, mungkin dengan kebaikan-kebaikan lain. Salah satunya adalah dientengkannya dia ketika sakaratul maut. Pas mau mati ada kebaikan yang belum terbalas di dunia, maka Allah balas dengan cara dientengkannya dia dalam sakaratul maut, sehingga tidak terlihat menderita. Kelihatan meninggal dengan tenang, dengan tersenyum umpamanya. Dan ini kasus khusus, tidak semua orang kafir seperti itu. Ada kasus yang seperti itu. Sehingga dua penjelasan tadi disebut khilaf tanawu', perbedaan yang menunjukkan berbagai macam jenis keadaan matinya orang kafir. Secara umum orang kafir menderita ketika sakaratul mautnya, dan lebih menderita lagi di alam kuburnya, lebih dahsyat lagi penderitaannya di alam akhirat. Tapi ada orang kafir tertentu yang tidak seperti itu. Ada yang dientengkan, diringankan ketika matinya. Tapi kasus yang sebenarnya jarang dan sedikit, tapi ada. Jadi dua keterangan tadi tidaklah saling bertolak belakang, tapi justru penjelasannya saling melengkapi. Ya, wallahu alam bisawab. Silakan lagi Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan al-Ustaz. Barakallahu fik. Selanjutnya masih dari pesan singkat. Dan kami mohon maaf untuk Anda yang mencoba melalui telepon, mohon maaf tidak bisa kami ajukan. Silakan bisa dikirim ke pesan singkat 0819896543. Ada pertanyaan berikutnya dari Umar Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan tampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah pasangan suami istri yang sudah dua-duanya wafat akan sama-sama bisa bertemu di alam barzakh? Dan yang kedua, apakah sah talak tiga yang dijatuhkan kepada seorang istri yang dalam kondisi ditengarai mengandung atau hamil? Mohon penjelasan dan dua pertanyaan ini. Jazakallahu khairan barakallahu fik ya Ustaz. Iya. Taib, wafika barokallah. Pertanyaan pertama, kalau suami istri dua-duanya mati, dua-duanya soleh, apa masih bisa berjumpa di alam kubur? Ya itu tadi. Kalau dua-duanya soleh dan solihah, memperoleh nikmat kubur, sudah kita terangkan para penghuni kubur saling berziarah satu sama lain. Karena mereka memperoleh nikmat kubur, mereka bebas, tidak terbelenggu, tidak terazab, tidak tersiksa di alam kubur. Keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa para ahli kubur saling berziarah satu sama lain, itu bagi orang-orang yang di alam kubur yang memperoleh nikmat kubur. Itu diterangkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah tentang masalah ini, tentang satu bab yang beliau beri judul saling mengunjungi para ahli kubur di alam kubur mereka. Adapun kalau penghuni kubur itu memperoleh azab kubur, maka tidak bisa. Mereka terbelenggu, mereka harus merasakan azab. Tidak memiliki waktu luang, waktu yang bebas untuk berbuat sekehendak mereka. Jadi saling mengunjungi itu hanya bagi orang-orang yang dua-duanya memperoleh nikmat kubur, ya dimungkinkan mereka saling mengunjungi. Ya, wallahu a'lam. Ini yang pertama. Kedua, bisa enggak talak tiga dijatuhkan kepada wanita yang sedang hamil? Ada dua masalah dalam masalah ini. Pertama, langsung mentalak tiga. Tidak bisa. Walaupun talak 10, saya talak kamu 10. Tetap yang talaknya mah satu. Talak yang jatuhnya mah tetap satu. Yang dimaksud talak tiga itu, tiga kali proses talak. Sampai sekarang berantem, saya talak kamu. Ya, jatuh talak satu. Sebelum habis masa iddah, rujuk lagi. Satu kali talak, satu kali rujuk. Berapa hari lagi, kemudian talak lagi. Talak dua. Terus rujuk lagi. Dua talak, dua rujuk. Kalau umpah berantem lagi, talak lagi, itu sudah. Talak bain namanya. Bukan talak raji. Tidak bisa rujuk lagi. Ya. Jadi yang dimaksud talak tiga itu tiga kali proses talak. Adapun kalau proses satu tetap dikatakan talak tiga langsung, tidak bisa. Tetap yang jatuhnya apa? Satu. Itu yang pertama. Ya. Kedua, boleh tidak menjatuhkan talak ketika istri sedang mengandung? Boleh. Al-Quran mengisyaratkan demikian. Wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yadu'na hamlahunna. Kalau istri yang kamu talak itu dalam keadaan mengandung, maka nafkahi dia sampai dia itu melahirkan anak yang dikandung. Si suami, mantan suami, masih memiliki kewajiban untuk memberi nafkah selama dia mengandung sampai melahirkan. Dan kalau sudah melahirkan, kemudian disusui, silakan musyawarah, susui bayar sampai dia selesai dari penyusuannya. Kalau tidak mampu bayar atau tidak sepakat gitu, istrinya minta umpamanya sejuta sehari, sebulan 30, selama 2 tahun tuh. Suaminya keberatan, gak bisa, sehari 10 ribu aja. Tidak sepakat, boleh suaminya membatalkan karena disusui oleh wanita lain. Ya, itu ada dalam surat Talak yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang hal itu, dan semua itu menunjukkan bahwa boleh menjatuhkan talak ketika wanita itu sedang hamil. Tapi selama hamil, suami ini wajib menafkahinya sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya. Tapi tetap walaupun si suami menjatuhkan talaknya tiga sekaligus, pokoknya saking tidak maunya kembali kepada istri, saya talak tiga langsung, tetap saja yang jatuhnya dianggap satu talak, tidak tiga talak ya, tapi satu talak. Jadi yang dimaksud talak tiga adalah tiga kali proses talak dan rujuk, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan penjelasan dan nasihatnya. Selanjutnya dari pesan singkat kembali, ada hamba Allah di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya sering sekali bermimpi buruk. Yang saya rasakan adalah rasa sesak di dada dan badan yang tidak berdaya. Padahal saya sudah berusaha untuk meminta pertolongan dan melakukan zikir serta hal-hal lainnya. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah ini bentuk dari azab atau apakah ini adalah salah satu bentuk azab bagi saya yang banyak melakukan dosa Dan seperti itu gambaran dari bagaimana ruh lepas dari jasad saya, karena saya selalu terbayang tentang bagaimana kematian dan azab di alam kubur. Mohon pencerahan dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, wa jazakallahu khairan fika, barakallah. Hamba Allah di Subang sering mimpi buruk. Apa itu azab? Mimpi buruk itu dari syaitan. Anatullahi alaih. Jangan, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika kita mimpi. Kalau mimpinya mimpi baik, hamdalah lah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla dan minta kebaikan dari mimpi yang baik itu. Dan boleh diceritakan kepada orang sebelum esok hari. Itu bangun, ceritakan ke istrinya, ceritakan ke anaknya. Boleh diceritakan ke orang, tapi jangan ditambah-tambah, biar seru, ditambah dengan tambahan-tambahan yang dusta. Tidak boleh. Itu sedusta-dusta, kedustaan itu begitu. Adapun kalau mimpinya mimpi buruk, pertama, kalau ini sebelum kejadian, khawatir mimpi buruk, coba berdoa. Kalau bisa berwudulah sebelum tidurnya. Salatlah 2 rakaat, salat syukur wudu. Boleh salat witir, boleh. Kemudian sebelumnya coba baca. Apa yang dibaca? Baca Al-Fatihah 7 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali. Tiupkan ke kedua telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Lalu baca doa menjelang tidur. Kalau sudah doa menjelang tidur dibaca, masih cenghar, kata orang Sunnah. Apa cenghar? Masih enggak ngantuk juga. Coba memurajaah surat yang dihafal. Kita baca, tidak harus keras, cukup ada gerakan lidah, ya, konsentrasi. Coba baca semua surat yang dihafal. Insya Allah sebelum selesai surat yang dihafal itu terbaca, sudah tidur. Insya Allah Allah menjaga. Allah menyuruh, memerintahkan malaikat untuk menjaga orang ini sehingga tidak bisa didekati oleh syaitan sampai subuh. Dan kalau tidak digoda oleh syaitan, insya Allah tidak akan bermimpi buruk. Ini tindakan preventif. Kedua, kalau ini sudah terjadi, kadang kita lalai, lagi baca buku atau apa, atau kalau kecapean, berbaring tanpa niat untuk tidur, tok langsung ketiduran. Mungkin saat itu bisa mimpi buruk. Ketika mimpi buruk terjadi, lalu kita terbangun dalam bentuk, dalam keadaan berkeringat, tersengal-sengal, kadang pening di kepala, maka ta'awudlah, berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitan. Meniuplah ke kiri 3 kali. Kemudian balikan bantalnya. Kemudian berdoalah kepada Allah doa mau tidur. Kalau begitu mau tidur itu masih agak lama ngantuknya, ngantuknya hilang gitu ya, seperti tadi, coba baca ayat-ayat yang kita hafal, surah yang kita hafal. Kalau yang kita hafal juz amma dari An-Naba, An-Nazi'at, terus ya, Abasa dan seterusnya, sampai dia terlelap, sampai tidur. Maka insya Allah setan tidak akan menggoda lagi. Tapi kalau umpamanya begitu bangun karena mimpi buruk, dia hanya merinding, ngeri, terus tidur lagi, tidak berdoa, tidak membalikan tidak ganti posisi tidur, tidak membalikan bantal, mungkin mimpinya akan berlanjut buruk, bahkan tambah buruk dari sebelumnya. Nah, kalau mimpinya buruk, esok hari jangan diceritakan kepada siapapun. Berlindunglah kepada dari keburukan akibat dari mimpi tersebut, ya. Itu diantara adab-adab mimpi buruk yang kita alami. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawas. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Masih dari pesan singkat, ada Bapak Cece di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah ada tuntunan syariat Islam bagi seorang yang sudah meninggal kemudian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di atas kuburnya secara berjamaah? Disebutkan bahwa itu akan bermanfaat bagi mereka yang sudah wafat dan berada di alam barzakh, di alam kuburnya. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan penjelasan dari Al-Ustaz. Penjelasan dari Al-Ustaz. Baik, barakallahu fik. Ada beberapa yang bermanfaat bagi mayit setelah kematian mereka yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Pertama, mendoakan rahmatnya, ampunannya, keselamatan dari azab kubur, dari neraka, minta diberikan nikmat kubur dan yang sejenisnya. Baca doa yang kita baca dalam sholat jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asik marhalahu wa'aksilhu bilmai wa thalji wal barad wa naqihi minal khataya kamina qathawbul abiyadu binad danas wa bilhu daran khairam dari wa zaujan khairam zauji wa adkhilhul jannah wa ahlan khairam ahli wa adkhilhul jannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu baca ya, kapan dibacanya? Kapan saja, dalam salat, ketika sujud, di luar salat, ba'da salat, di waktu-waktu yang mustajab ya. Harus ke kuburan? Tidak harus. Bisa di masjid lebih utama daripada berdoanya di kuburan. Di rumah boleh, di kendaraan boleh. Ketika kita duduk di kendaraan, ingat ke orang tua kita yang sudah meninggal, doakan dalam keadaan duduk di kendaraan. Bagus, kapan saja, di saat dan di tempat yang layak untuk berdoa, maka silakan. Ya. Nah, kedua, boleh enggak menghadiahkan pahala amalan kita seperti membaca Al-Quran? Ada pahala? Ya ada. Lalu pahalanya itu dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Atau saum, kita saum, pahalanya untuk yang mati. Atau sedekah, pahala sedekahnya untuk orang yang mati. Apa bisa? Iya, ulama ahlus sunnah tidak mengingkari adanya hal ini. Sehingga dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah ada bab tersendiri yang disebut dengan ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala. Imam Ahmad menyatakan sampai pahala tersebut. Ya. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak akan sampai. Tapi anehnya yang paling demen mengirim hadiah pahala ngakunya madhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Nah, tapi ahlu sunnah menyatakan insya Allah sampai dengan amal-amal tertentu, dengan banyak hadis tentang masalah itu. Oleh karena itulah silakan bersedekah atas nama mayit. Kalau yang bersedekahnya ini ahli warisnya, anaknya umpamanya, ya, istrinya kepada suaminya, suami kepada istri yang sudah meninggal, silakan bersedekah pahalanya atas nama orang yang sudah meninggal. Dan hadis tentang hal ini banyak. Termasuk umpamanya hutang saum dibayarkan saumnya oleh orang yang masih hidup di kalangan ahli warisnya, boleh. Hutang saum nazar umpamanya, ya. Atau dihajikan atau diumrohkan. Silakan. Nas-nas hadis sering saya kemukakan menunjukkan bolehnya hal itu dan sampainya hal itu kepada si mayit. Ikhtilaf baru terjadi kalau umpamanya yang bersedekah itu seseorang bagi mayit yang tidak ada hubungan kekerabatan, tidak punya hubungan guru dengan murid umpamanya, ya. Nah, baru ikhtilaf para ulama. Jadi umumnya menghadiahkan pahala boleh kecuali dalam beberapa perkara. Ya, dalam perkara itu pertama jenis amalannya, tidak seluruh amalannya bisa dihadiahkan. Ini ikhtilafkan. So, mayoritas ulama menyatakan termasuk hadiah pahala baca Al-Quran boleh dihadiahkan. Walaupun sebagian ulama menolaknya. Kita tidak mempermasalahkan menghadiahkan pahala bacaan kepada si mayit. Ini poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, hukum membaca Al-Quran di kuburan. Ini yang terlarang. Nas hadis menyatakan la tattakhidhu buyutakum la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Yaitu tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Al-Quran, karena dua hal ini terlarang dilakukan di kuburan. Di kuburan tidak boleh sholat, kecuali sholat jenazah. Bagi mayit yang sudah dikuburkan ya boleh. Di kuburan tidak boleh membaca Al-Quran. Jangan sampai rumah itu dianggap seperti kuburan. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, yaitu tidak dipakai sholat dan tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Gunakan atau pakai rumah kita sebagai tempat sholat dan tempat membaca Al-Quran sesering mungkin. Laki ataupun wanita. Laki-laki sholat sunat lebih utama di rumah. Nabi SAW menyatakan afdalu sholatil mar'i fi baiti il maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu, itu wajib di masjid. Tapi kalau sholat sunat silakan di rumahnya, kecuali tahiyatul masjid nggak bisa di rumah, harus di masjid itu. Tapi selain itu silakan lakukan di rumah, laki atau perempuan. Baca juga Al-Quran di rumah. Jangan sampai rumah dijadikan seperti kuburan, tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Al-Quran. Dan ini mengisyaratkan di kuburan tidak boleh baca Al-Quran. Kalau mau menghadiahkan pahala bacaan, lakukan di masjid, lakukan di rumah. Menyendiri saja, tidak perlu berjamaah. Lalu, kalau kita berkeyakinan boleh dihadiahkan, hadiahkan ke orang tua yang sudah meninggal pahala dari bacaan Al-Quran tersebut, maka insya Allah akan sampai kepada si mayit. Ya, jadi itu tiga poin yang kita soroti dari pertanyaan yang tadi. Pertama, bisa gak menghadiahkan pahala? Ya bisa. Kedua, silakan hadiahkan pahala bacaan Al-Quran, tapi lakukan itu di rumah atau di masjid. Yang ketiga, jangan sholat dan jangan membaca Al-Quran di masjid, walaupun dengan niat untuk menghadiahkan pahala bacaan itu kepada si mayit. Bisa dilakukan di rumah atau di masjid. Ya, ya, demikian cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang, melanjutkan pembicaraan tentang apa yang dialami di alam kubur. Ya, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.